Pundita ingkang kaiku adi dasa purwa. Purwa kawitan. Teka marang sawiji adi widasa 10 purwa kawitan. Sanadyan kathahipun jodha ingkang kapsanganika sinunggih berdiri kinabiting samudra. Kata ingkang sami wandana rarasanane datang kadi. Nagari ingkang ginipit ing mangke. Pundita nagari satunggal darbya nomo sedasa. Ika tamapan boyamuhung nagari ing guwa sari. Mila kinarya kangge pambukaning kandha tuwang ngupadya nagari satus datanan tuku kalih sultan jangkep sedasa. Nagara kang panjang kunjung pasiruki lojinawi gemahari pahkarta tata turarjo. Panjang dhuwa pocapane punjung lur kawi bawani pasire samudra ukir gunung. Dene negari angkurake pagunungan ngiringaken benawi nengenaken pasawahan ngayunaken bandaran agung. Loh tulus kang sarot nandur dadi jenawi murah kang sarot inuku. Gemah kata yang poro jam mengamun cengkang sambil guri lebeting poro jokatin wajah jelah pepet abun cukup pemparitis. Papan liwer katina rupa inggih hawit saking rahar jaling nagari. Peripah ton oleh kuning poro dagang layar nang tuduh kang sambil mintiri siang tanah piratu dindali diri datan untuk kendati labetan untuk sang selalu nyudalan. Karto tondo kaulo padu sunan sa menyohayam tentera mati di mungkul pengoleng tanen. Pitewen datan wonten cinancang ning wanci sing aglering pengunan surup suyum lih nyang kandangi dewi-dewi. Datan wonten saran di kandang ngakupan lawan kita anjing labetan wonten dursilo jitu. Prahar jeting parang muka poro mantri wadi samyo kuntap kautaman di biawir utama tansa anjunginnya dini projo menyang luhuring nagari. Dasar nagari ngosari gedeo gori padang jagati dhuwur kuku syadah kuncaran nitur kasusuring monco projo. Tan metung akan negari kalang kering kang samyo semuyut nadian ke tanah sabrang ada yang kang samyo semawite datang krono dendi damung kayung nyumpian ing kautaman. Pendang tormosa samya pasok bulu pikang wujudnya belondong pengarang-arang penni-penni rojo penni guru bakal guru dati. Naliko samon noso potokan arenggari matyal ding nagari ing guru sari. Sangalindro putri ada jiluk prabu kencono wulan. Lendra maha mektan wito dara mohito soro hito somo hito liri karla kapan ditanurang hadilan sing semaka para juritan mara sediri ing toto kram 날인들어 군노행아 군노행다 군날명자미 누르다땅군 굴룽굴리한 랩방가서리기삼미 라베타닝산 오토파링산 다윙가우타나 랩방한 원칼루베나 뚫룸 떡은 원칼루년 마이용사깃 나르시카닝 브리아띠니 Sartonas tosa mobito dono dendro lampeng pangadilan nindakan dono besiasa. Lirik data nambo kapi lamun tombus loro sapi dono data maliwi kihiri moingo sanat yang tosang tono yang ragu bina terapaning pamisiso. Nalindra mahamut berbuti bau loksono lirik berbuti anggan jarang ulo wisudo bau loksono pengkang kadal kita tanggingin satu terkelampan. Lamung to gilung bunga luhirno tolan liaring jajahan kaya sadalu taun pedoti pinunggel kang amureng kawis nike Luci hari ning somo sang prabu miyos dua kaneng setinggil binaturo tunggahan ning kampar tunggu Naliko samono sang noto prabu kencana wulan Nembianan rangsin kulabet merihato sakem gateng Risa ing nagari ing guwa sari Anangin nanti orang aneh widi keraton gua sari badewa lio jati-jati teman diri mololam muntos sang prabu kincana wulan kaparang amundut garwa demateng pamadyan ning panduradyan permati lenggaeng sang prabu kadep ingkang rayi nenggih raden jim dandang Jemingkang gagah prakoso sebating warna kudik wak simbar dodo turto seku mundur guna prayura jayeng palugen. Ing mangke datang kantun kahadep. Lawan warang kaning para jawujud turto dene wawastra kiwana patih jimabang. Satya sambil nyadang marang pangandikan ning sang noto daya-daya prabu kencana wulan awit dumateng kang rayi radyan jim dandang ngarasa kang kanthi wawan pangandikan mangkono wijining pangandika ingkang dering kawiya sing wadhi

plan. No, tot riutona. Panjrahing puspito rakyono pati sutiro tidem kang samyo sumewo. Maap niling kensabto sayek saeko proyo sok semono wedi luwih payono panjenenganing sun mengkoto wadi mas jim dandang kau lonok-lon nuwun wonten timbalan ing adawuh kang mbok ratu amiji dateng biswani ngripa duka kula pun jim dandang Marmosia dieng senpici marak mangayun. Hayo katon tonompo ganjaran soko panjenengaku. Munggu apa warnaning ganjaran sabuk cindhi ingkang dawa beti keris kang abir pamuri dudut nglembarah kuncane. Gedene yayi dandang ingsun kanthi pesta raja malang nglenggut bawa. Ingsun upamake adoh lintang luku sinawat balang kayu cupak cepete tangi kenane. Menawa siadi hanya nyadang ganjaran soko aku yayi. Kaulah noklon kulon meninggi kanggo ratu beripa duko ngaturakan sak gerai nangin-nangin sakulik utenggo langkaling sari mosini karapi nolo sosro dilemu mboten supenolong galtan darabini musik menawi kawas tanan beripa duko hanya dan ganjaran saking kanggo ratu inggi hawit saking nopo kata yang nuguruh ingkain kulo tampi pindo nampi ilining terito ingkang mijil saking narmudu perasaan tebih dateng atu buk celak malah mboten kuawi nampi lumintu ning ganjaran malah kata yang nuguruh ingkain kulo tampi sakit lebar poro mantri bupati kalilun wadono ingkain dados jejet wong kuning nagari ingkulo sari. Ya jagat diwa Bathara ora jagat pramudita. Sapa boyo bisa njunjung luhurake asmaning sun mung kajaba yayi jin dandang. Katibek marang aturmu kang mengkono. Kawula nuwun nuwun rinengi. Kajaba sapa iku yayi jin dandang. Angsun pirsani pisuan kaya beda lawan adat miturut lekering wadono jaiting netra kaya yayi bakal darbiatur ngarasaning panjenenganing ingsun. Marane nagi matur kang pratitis yayi ingsun midhangetake kang tetela. Kawula nuwun nuwun inggih kanggo ratu. Pripun juga ngaturaken nalika kula wonten jawi kempasang yaning perwadiyo bolo jin kering sawetawis banyu katung keutusanipun kang mbok ratu animbali dateng biswani ngripa duka kagiyate manah kados tinubur ing montuna sinambering gelap lepat upamiya sumrap gaing caleret panuringa dawaing gelap pindo panjang kutro panjang alih dimawa ing silo sumayon lo dahat kumup yural sing manah kulo nanging saring kulo marak uang dengar sobo duko kanggo ratu rao sing manah hasir piayah siram teri toayuan tienjang datan pindah angka daerah semaras uang dengar sanipun kanggo ratu sabab sangking menopo karena kula ngrumaosi andhap panggenan kula terus awetawis anggen kula swita dhateng paduka kang mbok ratu menawi kula nandhang dosa alit sakit ageng dumugi ning pecah toyo sindring kang prayogi murba masih sumhum kajawi kang mbok ratu tembung tadah wadono kakurupno wonten ing abahan kapandhu warastra ingkang lungit sampun to ingkang siang nadyan ratri sampun klunjukaken wemersa paduka kanggo ratu prasasat sarah mungging laut ulam mungging rampadan sumangga anggen paduka badhe hamurba dumateng ingkang rayi jagat Dewa Bathara kejron penampa munduran kula nandhang dosa siadi ngaturake pati urip ana dene cara segala-galane ing sardula kaya ora bakal kuwa mangsa marang sultane dewi apa maneh tumrap ing jenenge ingsun marang yayi jin dandang kuyang sakeh ambek bali panamane karaton hawit sapa ingkang kawogan babati rungkut ngobur petengan mung kajaba yayi jin dandang saklangkung dingah raos ing manah kula kanggo ratu dene kula kinajak jatuh sesami ning adase Namung anggen kula marang ngrasa paduka kanggo ratu kepareng kula cumadong dawuh. Menggah menapa wigatos sing pasiwakan mugi kababar nuri paduka pun jin dandang. Moro nyayi jin dandang radi kapara ngayun ingsun babari wigatining pasiwakan jroning dina iki. Hanjrah ingkang puspita warung. Kasiliring samirana mre Patih Cimabang. Allah nok nok nok non. Nuwun ten timbalan iki kadhawuh sinuwun. Amiji dhateng abdi paduka ing kepatosan kula pun nepi wonten Patih Cimabang. Jenenge sing durung bisa paring dawuh kelawan si kakang. Mula menyang kana dhewe nang nggon ngadhep ya kakang. Kawula nenok-nok-nok-nok. Nuwun iki kados boten kirang prayogi anggen kula humarak ngarsa paduka Kanjeng Ratu. Mboten langkung kula ngaturaken sumbing pangabekti mugi konjuk kula nenok-nok-nok-nok. Iya-iya kakang Patih Cimabang wis tak tampa banget ing panerimane ingsun. Bali marang sira Nyai Jin Dandang. Kula nuwun wonten timbalan iki ngadhawu. Permanen sing adiat doing sunai cedak kaya ndara ketaki wigat ining pasiwakan mungka jombang kuning sun menggali marang karusaan ning nagara Nguwosari. Nyanyi nyanyi jim gandang nagara Nguwosari ke taman pagebluk mayang koro larang sandang lawan pangan. Ada para kawula jin kang padha ninggalake marang wismane sowang-sowang sabab ora kuat ngampah marang gedhening dahuru kang tumumpuh. Engkang mangkono yayi jin gandhang apa ora nduwe daya ngupaya wiradat utawa sarana pinaryo kanggo maluyakake marang riya dening nagara Nguwosari. Kawula nuwun inggih kaluhuran dawuh pangandikanipun kanggo ratu. Menawi dinten mangke negari Nguwosari kelaman pagebluk mayang ora wis buka wasur kathah. Para kawula jin ingkang nilaraken wis manipun piyambak-piyambak labet mboten kuwawi nampi ageng ing daruri. Kanggo ratu. Salebetipun nagari Nguwosari kelaman daruri. Pripun dipun mboten kendhat tansah ambuti daya. Upaya dhumateng sarana nglempakaken dhateng para sarjana ingkang sijaning budi. para wikan, para wiku, para pandito, para resi ning jim. Sedaya kula kelempaken ing pamrih supados saged maloyaken dhateng wiya dining nagari Nguwasari. Parandene pakartining sedaya para pinter datan bangkit maloyaken nagari Nguwasari. Samiyo kakal wika tanan sadamel. Itu batu. Ya Yujin dandang ing senura maidu kaya ngopo pandu didayamu ing pamwe mungkang tenar ya kanggo maloyake negara ing Nguwasari. Semurupo ya Ya Yujin dandang setelipun kakang uga wis mudidaya maneges marang karasaning Hyang Lata Waludya. Pirang-pirang dina iki Mbak Ayu Nusari tumarites lemek ron rada mulo bantal boto salimbak. Ngancik dina ingkang kapitu Yayi. Aku entuk wangsit kanthi pepentean sangka jawata ingkang asipat linuwih. Menapa wangsit ing jawata ingkang sampun katampi kanggo radu? Wangsit ing dewa sing wis tak tampa Yayi. Negara Nguwasari kene bakal bisa waluya jati-jati temanir mulo. Menawa jeneng ingsun bisa mundhut garwa marang pamadyaning Pandhawa kangge kasih Raden Permadi. Menawa negara Nguwasari kene lenggang dening Raden Permadi. Engkono margane negara Nguwasari bakal waluya jati-jati temanir mulo yang ijin gandang. Hatta poro hapsari tumontoning sang dwijo. Katyong diwara jiwa. Kasing tiasta kewraning karyaniro ta tan tontok samyong nyat rengganing prabuto kadhep kumlapindo pangawining sang dwija lunging kadung malengkung katyuping maruta mondo kanggo ratu wangsiting jawata ingkang sampun tinampi dening paduka kanggo ratu. Ya Yujin dandang pancen mangkono menawi ngaten kanggo ratu. Kinarya kangging rancakaken dhateng yiwananing nagari Nguwasari prayogi dipun nupadi ing asih Raden Permadi. Prayogane digolek ikang kasih Raden Permadi kawula wonten inggih. Kula nuwun sinuwun. Kula ugi mrayogakaken dhateng kemareng paduka ingkang sinuwun menawi kepengin enggal badhe anambutaken silaling agrami. Awit satunggiling nalendra ingkang mengku negari menika menawi dereng mundhut garwa. Menika kenging dipun wastani tumper cinawet wedang lelaku watekipun benter. Inggih dentareng swasana saged tumanduk dumateng nagari ingkang dipun ayomi. Awit saking menika langkung prayogi menawi dipun nubadi kekasih Raden Permadi. Iya Kakang Pati jimabang pancen mangkono. Yang pancen kabeh padha nyaruci malah dina iki ndak pasrahake marang Yayi Jin Gandang lawan kowe Kakang Pati jimabang. Mongso bodho wong nggonmu padha. Budidaya supaya bisa pinangi ya pamadyan ing Pandhawa kekasih Raden Pamadya. Terwaca timbalanipun kanggo ratu keparang kula nyuwun pamit. Kula badhe madosi wonten pundi lenggahipun Raden Permadi. Kula ugi keparang nyuwun pamit badhe anggadi wonten pundi lenggahipun Raden Permadi. Orang yang kodoh nyangoni Basuki ngiras pantas ngubahan roti wadiyo kang kodoh ngantung sibo. Engsun tumuli bakal kunturang ngedaton. Langsung rupo Yayi Jin Gandang lawan siro jimabang. Orang tung metengake siro sekloron kang bakal budalang upoyo nadianto jeringing senura bakal keryono projo. Engsun uga bakal tindak soko negoro ngupadi pribadi menggunung dilpon ganing Raden Permadi. Doning dihlangkung rayugi. Lahing kono to wau. Wis lulus pangandikaning Sang Napa Prabu Kencana Wulan. Sabda Brahmana Raja sabda pangandika Brahmana Pandhita Raja Ratu. Pangandikaning Ratu datan kenging Wulawal pindhawe Kresna tumete sing blancang seta tangkena dene cali. Arsa jungkar ngraton. Tingkang suangadep regedek ngurmati dateng kunduring Sang Prabu tindaing Sang Napa Cinandra saking Dradi. Yayah gegeliyongan pepadane. Thank you. Sang Katon kang kundhang Katon. Tindak lirhamat Katon. Tindak lirhamat calupa lembian marakasi ben. Mriya gajah muling pratosa ngajingi gapura ngkuraken warama. Pantes lamun to sang Prabu nyo sinyuwaka mangagem busana ke Prabon. Mangagem aku to kancana. Jamang Mas ingkang sungsun digolino ting kumala pinanjengan Garuda marep mungkur. Upatane ngrudut ngrasa seneng kok Prabu iki Mas Gormuncar. Anting Susutya sumping kancana Gebang Surengpati. Mangagem sangsangan pananggalan sungsun tiga. Dedet alas-alasan ingkang kinaraja biyur. Mangagem kelap baunaga mangsa. Tak kantun gelang kono dalah supitajuk sakembaran. Eng palindreng kang endah warni. Mula kasukan nang ngono dadi panjang kidung. Katingal selira jenar rembeng lidiris mestaka sing amai sandrik pas mengembang bagung netep atap lir tinoto. Ati-ati seni mencis landerah palara penyilo cendani. Karno sing anjamur kuping pilingan hana pak palu sogo an koyo pinatri. Kepetung yang tawangin benanggas pisang kasambungan bayu koyo pinulas. Netro belalak balas bungkul pangarasan ramping uang yang kap putung was wiri pinatur dono ngurungi wati nyemangi sekarangat. Buat sepertari tiap irta tumetus jengkos singang lu gadung dodo wijang pamidangan yang rajin mas. Kemayun hangit ditentuh lagi katengah rancangan setaling ini wagading dari jimucuk anjing. Lambung hanawan kemit cekik mengapocong sini pinatut utuh hamukang kansir. Jajeng pulur cipu manik garis lumus turut amrik kempo iya kemana kencet lenggan moyo-moyo tungkak bunden lir jinompo. Telapahan ngamparan gading dari jitu itu jempol itu lombor pindo sirah sarpo yang mesempayat madukin mas kipo. Lamun cilondro persasat bakari wilu tomongi jelantah kahaya pura widodari. Nalika samno sanoto prato sangat jingi gapura sakala kendra bersandu korang gani gapura yang pengajat kinadu kanggi pangri kurun tenging penggali. Kocap gapura kedini upomo ukir-ukir mahamer. Dulur yang kulibut sang kelawan diri san pucahin gapura senung mirasa kepo jingi gedini. Katung arbut pura bolawan soroting bang pratonggo pantra mempocinon riayah sudia kembaran mungguing daratan. Siraping gapura parung bisaria dekat tepo si bali tungunda-unda anake bang kejubinan. Teping tembok berino jemur dipinya tokalu ngangem mutoyo pinuta hake marang jeling rato. Inepeng gapura kok juga tengkang gini bang rasante. Ting jero kacorek gambaran yang lawan wadon ingkang lanang gambari botoro kumuji ingkang wadon bandarit katariku morate. Yang mengokak dia bedang lagi semayang lo mumpah minap koyo temen-temen pasian. Kanan kiri gak perlu nyoba alas-alasan dengan bulan wonola beringkang kinario penyulas tino jemerti. Soko pin beresing gawe tino saking mandir lo koyo bisa golek pangan dewi-dewi. Pipin ini gak perlu sedungan dipelosa kembaran ingawa awaan parung kusari. Rinambut tanpa merbin rengosan kawat moto kumolo ingilat-ingilatan mas jinggo. Untuk siung salah komenor gerono jenara terus yang karno dini ngoni bermono lawan bermani cinepengan goto semawono bendi yang dini jengomi neping juara bermingin kembang lang lawat dan cinon terlepin dopang ringi yakso kang raso nubrut yang nembe uli ngombatan masani menikah gupolo yak disini ngubat oro cingkoro bolo kokto jewoto yakso yang kang tenggosi lo ketangkep kasana garing kukosari papan pasir waratin. Tolong neng tilangan menyutah hati marang jeling lihat pon sedengan telih nutahi pinoro porot kinaja patusan neng porot kenyo. Ia nujari reswati marang tusabi bareng sewoko. Bini ning tuya arum ngambar gantoni awit kalunturan marang kuling porot kenyo kang podo nintering tuyo. Satu masalah beting kadat toning dulu sari datan tono gondeng kang uciwani. podcast Wordpain, like, share kalian, subscribe channel Nguri Budoyo. Sugeng midhangetaken. Katon pating kalau biar pindah karti kuasi di rumah. Katelah dalam saman kita datang ini dulu saritan wonten. Siang lawan ratri ini. Saking ageng-ageng yang pemen sesuatu yang menyebabkan perpunuh yang kangkin naruh renggani kita datang. Yang wangi padangi koyo rahimu. Lambung koyo rahimu kasang sulan nolai. Apa tuh kang tinggal di tengah siang lawan ratri? Uang yang kelanganan yang sang nopo yang peksi jiwa-jiwa saja. Yang peksi sopo yang antara ning rahimu untuk peksi hingga dijumpai. Yang antara ning ratri. Tadi yang mengusa jening kadaton. Kalau tak sehanut aku jantara ning peksi. Nalika samono paripun menenggi kanjeng ratu yang kang amir sari dateng ngobrol renggani kapu. Sakit libur telengin panggalih sawat awis kanjeng ratu iman kenget ngenyuar so kang luari dumateng usat daling nagari nenggih pamadian ning pandu kekasih radian permati punggun-punggun kanjeng ratu yang mangki giyo ngawis sang yaning panderek kakani malebet madian ning kedatu narso asantun busono. Daya daya semusul marang tindak ibu ningkang rai. Putri sampun manjing jroning kraton. Engko lamun tara sut medhak anggopadi jemateng Raden Permadi. Sakala gaya manjing madyani. Sono busono. Angracut busana ning ratu angrasuk cara keputren. Ing pemanggih ayu nganti kawista ranyane medhak anggopadi Raden Permadi. Paripurna nggih nyambi sono. yang mangkip semua diri kaya metal saking matian yang panti bosong. Bumi gonjang ganjing, langit kelap kelap katon, lir kincang ing sang maweh kandrung. Sing Prabu Kencana Wulan ya hangawe titianira ingkang awujud naga awasta sang sarpa sati tinitiyang saking jero kraton subrak ing alaprapta ingkang sinanjata liring muhung pundi lengaing lakyan perwadi kuning genti ingkang kawursita gantang ingkang munggil kawi. Mangka datang kaya miyosing Raden Jimgandang Sarimbit lawan Rakyat Patih Jimabang awe sang yaning radio melabar cita nduri ayah roh jalan ini. ngawur-awur-wurahan pengarane ajure. Komakur kang tatpak kaya putu panjriting kurang gesti mangkoto kang kosine perkata ingkang trojo layu ta menika kula spaosaken kados Gusti kula raden Jim Dandang ingkang miyos wonten pagelaran Jawa ingkang bangsa pengrawit. Kawula nuwun Gusti menapa wigatos ing pasiwakan kaparing mambabari dumateng Adi Paduka kula pun tumenggung manggono kula nok. Sanadyan tumadhong dawuh nuwun Gusti menapa wigatos ing pasiwakan parang wamba bari di tengah di potukok lo pun tu menggung mangkoro. Niko kates Gusti Kuloraden Jim Dandang sakalian kalian Gusti Kuloraden Patih Cimapang lono poi kato sing pasewakan Gusti Laturya Mbak Pariati Paduka ing kliwonan kula pun temunggung mangkono kula nok. Nadyan sumadhong dawuh Gusti menawi kados sing pasiwakan para Mbak Pariati Paduka kula pun temunggung manglawan. Kabeh becak temunggung kang padha ngadhep manggono mangkara mangkono lawan manglawan. Aku bakal paring jauh murup podo midanek noeng kang ketelo. Kalau nak nuri, nuri. Kakang Patih Cimapang, lonten pengundi kaya ngadawo Gusti. Amit jira tengah tipe tuko kulopun Patih Cimapang. Apa tinggal petini tengkang bawa ratu kencono bulan. Kinyan hangi pati sarono pamatian ning pandu kasih ratin permati yen wis pinang dia bakal kinyan garawa kelawan kang bo ratu ing mongko kakang Cimapang aku iki durung tau nyumurupi kaya ngopo kang kasih ratin permati menawi kula inggih sampun ate midhanget dongenganipun Pandhawa. Menawi mboten kelentu Pandhawa menika sedaya lenggahipun wonten wewengkon negari Ngamarta. Cacahipun sedaya wonten gangsal mila dipun mestani Pandhawa. Wondene ingkang pembayun menika menawi mboten kelentu jejuluk Prabu Puntadewa menika ingkang lenggah wonten negari Ngamarta. Lajeng ingkang panenggak menika kekasihipun Raden Werkudara menika lenggahipun wonten ing Munggul Pamenang. Lajeng panengahipun inggih Satriya Madukara menika kekasihipun Raden Permati. Wondene pamendhe saha warujunipun menika satriya saking sawu jajar kelawan Bumirah Pau kekasihipun Raden Nakula dalah Raden Sadewa. Menika panunggilan ing Raden Permati. Menggunu kakang Patih Cimapang. Ulon. Kula piyambak ugi nderek jemurung dhateng keparingipun Kanjeng Ratu ingkang sampun keparing kepengin kapundhut garwa dhateng satunggiling kakung. Napa malih ingkang dipun kersakaken menika pamadyaning Pandhawa menika turun saking Witaradya darah Satwarga. Menika darah ingkang pinunjul, darah ingkang sampun kinacek sasamaning titah tumraping dewa. Kakang Patih Cimapang iya. Ingkang menika monggo Raden, suwih kula dherekaken. Hangu pati wonten bundi lenggahipun Raden Permati. Awit menika Kanjeng Ratu inggih sampun kepareng nyaliran ugi badhe ambut didaya saged dipun pinanggih kaliyan Raden Permati. Besok upamane kelakuan palakrama dhawuh kelawan Raden Permati, malah kabar pisan Raden Permati bakal mbak sengkake luhur jemenung nata ing kraton Gulosari. Langkung prayogi Raden. Naik lampan Raden Permati kepareng dados malindra wonten ing nagari Gulosari. Kula kinten nagari Gulosari badhe kalis ing pangrencana tebih saking ribet kineringan dateng sasamining ratu. Kakang Pati Jimabang hiya. Ucah temenggung wonten dawuh, wonten dawuh. Lah, wonten dawuh. Lah, lah, lah. Kowe padha tak jarwani. Dina iki Kang Mbok Ratu munggalake marang rusak ing negara Gulosari. Antuk wangsiting jawata negara bakal waluya jati jati temah nirmala. Menawa Kang Mbok Ratu kelakon kapundhut garo marang pamadyan ing Pandhawa Kasih Raden Permati. Alonokno, alonokno. Eh, latal. Wah, jane priyayi kakung kuwi mau Raden Permati kekasih. Kanjeng Ratu kepareng nambutaken silaling akrami kepingin dipun pundhut garwa dhateng Raden Permati. Ancen mungkin. Wah. Ngimpi apa Raden Permati entuk bojone Ratu? Bisa mengku kamukten sak isine. Ah, lah kok ora ngimpekke aku. Bocah temenggung jeneng Watun kuwi matur. Awit nadyan iki palakrama tata gelar kuwi rabi nanging seranani mungkin arya kanggo maloyakake negara Gulosari. Lolok nuhun luwih tinggi. Dina iki aku lawan Kakang Cimabang kang kaparintah ngupaya Raden Permati. Mulahit kang sowe iku ucah temenggungan kabeh wae kuwi padha ngreksa marang suwunging negara Gulosari. Ingkang dina iki bakal katilar jengkar kelawan Kang Mbok Kencana Wulan. Kabeh wae padha ndak parintah yen awan padha bariso pendhem yen bengi bariso kenjer. Mbok menawa jroning kraton Gulosari iki suwung ana satru jaya dalem nglanjak nekani aja nganti padha ngawekani. Kula nakno ngono nggih, kula nakno nggih. Dina iki wis padha temanti mengko tata menggung manglawan. Wonten ora dawuh. Mula pinetu njaba parintah nglawan Purwadyabala. Kinen padha sangku gamaning ayudha kabeh wae kinen padha miring marang tindak kutmeka njabaning rangkah. Parma ta pasuwanan, aja lali. Natapa bendi kaping kadhisan dandan pinjung lumpuk kaping telune bodho. Nuruni ngislaken dawuh. Mundur sang temenggung manglawan. Undanging Prawatya Palasanika. Nyung swaraning pendhepere kuparagur nang kalawan boksur tambur menyuang suling kepandhen talutek bandera muaka kundha mawarna-warna pindha jalodian wong asri kawuryan krak krak swaraning kuda weneng rek makala anyelo gembira ana pikir umilar om kusuma tali dahat cetat cinceng ong pangrehing turangga kuto mustang kasamaran kabeh kena kepurpo Bodoh yang buat ngunci wanti sangat terus daya perwajian belum. Ya ya sepuluh sekepit jemur. Moroku yang disiun tadi betanan yang laku para nadal pasuanan. Injeng bidal gumuruh sangking gua sari gumuruh sangking gua sari negeri wang kungengkang polokos wabrobu tananiro Soraya Lestari Rosang King Saking Solonik Yarso Madangi Jagat Tuk mungut-mungut Aneng Sapu Saking Wukir Merbabak Bang Sumira Keno Sorot King Soraya Nekulan Nung Gunung Nalidir lampeng Purwadya jin Cidondro kaya wong terake mejemukan. kang lumampah kumpul sajuru-juru atkoto tancarup dan diromet pernah wotong iwang pendeng ngungkong sing prawadya kala ing mangkono sampun lumampah saking madyaning ngalun-alun nggih wadya saking guwa sari anu lurus-lurus cita ndrepindo sira brakiti sewarang watu brakiti araning semut gantane kaya semut mampan nduring watu ndlidir tanonten kendhate ono kanite turung ono kanite dipanggono kanite joli jempol siligek lampeng para radya jin gentia kawus ing mangkitan kaya kang malila wonten ing alun-alun katingal kadang napa Prabu Kencana Wulan kekasih Raden Jin Gandang tangkerso nitih turangga tangkerso nitih dipanggo wis kagungan klangenan dhewe wujud garuda Alasto Garuda Kogopati ingkang sampun samapta ning ngarsanipun Radyan Jim Gandang. Ing mangke rasa beda sampun samapta busanane apa to sandangane. Mangagem gelung minangkara sinandhering gondhek ngarep luhur mburi. Jameng masing ingsun tiga pinancingan Garuda marep mungkur. Upama paling Garuda kinara wis tenanga prabot tenan segara muncar. Anteng sosotya sumping kencana guhan suring pati lor kulur nego kangerang-erangan dawala ngiras tetali mangagem dadat parengku sak barang satepa-tepa gedhene celana cindhe puspita gubek kuku prinindo gubek wangkingan lawang kladran nunggak semis sinosotya kandilan kemalontek tolin calastro inca kancana harjo badung diwangkoro mangagem peroncong kancana kliniko sarporoje kalat bau naga madhok gelang kono temacang lumringan supaya tajuk sakembaran nalika bagi samu sangkep agemaning Radyan Jim Gandang ya paring sasno badeng Garuda Kogopati ngaplak swiwine kula nek Garuda ngambah yati Radyan Jim Gandang Oh namung kekono. Sari mungso katiko Ya saking negaring Guwa Sari. Untaping wadya saking akeng jalma menyatan pilangan Cirendra Pindho. Sulung harebut marga. Pating karep calap dusanane Cirendra Pindho Werdhangga Sasra. Werdhareng lintah anggo banyu Sasra sing Pindho lintah ewon bareng lumaku kemelat ana jroning wari. Nadyan to carup woro parandine datan lali marang golongane dhewe-dhewe. Ingkang abang kumpul padha reta Cinandra Pindha Giri Pawaka Giri Gunung Pawaka Geni Ayang Wukir Kawalagar. Ingkang ngiring empasamya Kresna Cinandra Pindha Gagak mangsa bangke. Kuning kumpul padha jenenge Cinandra Pindha Kodhang Ratu ingkang putih empasami Sita gantane kaya kuntul mbah sarawa. Dene ingkang ijo empasami Wilis Cinandra Pindha Bethet Sewu Andeman San. Kerap jatang agak kerincing kendali ke barung pangering kudup tangan preting diwakang kapiar sopin warso kinteki warso araning jawah kinteki wana pejaten wana jati kejawan itu merusak sebawan ingkang kantun piyambak menggira denjim dandang sampunitih garudho kogopati mahawan matio kantang inggal hangupati wantupun dipapaning raden permati sini kekingan lampah nengokan kinucap. Ing mangke datang kaya kang ana majaning nagari Guwa Seluman. Sanata Prabu Jim dan darat keparang pinarak lenggah kadhep warang kaning raja. Cinandra Pindha ngencengake babate. Thank you. inggih kacarita wau. Minangka gegunane lampah lah menika warnane. Alas to nagari ing Guwa Seluman. Ing kono papaning para jin. Ratune jin, patine jin, wadya balane jin. Kawulane kabeh uga jin. Yen ana tontonan-tontonan jin. Ana ketoprak-ketoprak jin, ana wayang-wong jin. Ana klenengan kabeh yagane jin. Sindene ya jin. Tan wonten sepat manungsa ingkang mapan ning kono labet ing kono papaning para jin. Sopo tekan ketangkap nyarat umat janding pasiwakan menikoto sang noto asli jiluk Prabu Jin Dam Darat. Candraning Prabu Jin Dam Darat raine lonjong watake nakal galap menang brengkele dasar sugiriko. Pipine miring watake miyar miyur tekate godeke wok watake agrengan pikir mbelajak kawaraning silet. Wulu jenggot dawa terarang watake kurang ing budi cepeting nalar. Wulune jawes nglumpuk watake tasah peteng pikire judegan atine. Gulu dawa terjejek watake lalen seneng sembranan geleman angkuh ning jireh dasar gemait longo ungkul rumangsa luwih dhewe. Kala menjingi katon nang gedhe watake drembo diyan memangan. Sugih pamikir demen gawe bunga ing liyan ning lawa ing pamikir tur petung banget. Pundake kandel watake dosa pikire beteng tur sugih nepsu. Dodol lega ing dhuwur watake besono dur sila ing badan cepek kurang budine. Simbar godhog kang arang-arang ulune watake rada kelantur sabari sugih pengapik nang ngajek mandek dalan kerep murung sing dikarepake. Bangke ane doa watake orang tepan rodwani olah ing asmoro. Lambung cendak watake ringkih balungnya dasar seneng umuk. Wetenge dandang watake kurang duga-duga lawan waktara drembo marang pangan kerep olah memelas. Gegere neteng watake lumuh bares pikire mentali. Tangan doa terbenggol watake takat kuat ngangkat tindak ala lawan becik. Drijile cendhak watake mutatil surwa-srawa bisa adol gawe nanging durjana wani selingkuh. Pupune gedhe watake ora sembodaya duwe karep sabab kurang budine. Kempo gedhe ora timbang lawan awake watake mamak yen duwe karep ngoyo nunjang-nunjang. Pakulitane kasep watake keset wegahan samubarang gawe tur ora tau raup. Cah yang ngikusi dari watak pikirnya goloh lawan megahan. Pawaane gede watake gumalit ngendel-ngendelake nanging saro sentoso. Dedeke dipah dari watak pikirnya bingungan. Lakune kecincalan watake klecek aning samubarang gawe. Yang nunggu liat-liat mertandani yang di watak rodok cekake budi kurang momot lawan gampang siling suruh. Yen mangan sinambi omongan mripate jelalatan akeh kecare tur kecape seru. Dadi watak atine romeh roboh sugih milik. Polatane dlungah-dlungeh dadi watak demen bangsa nelangen. Yen turu jodah kulino jingkrung ngorok tur kerep melorot. Watake wani ngisen kesete gawe tur sugih apes jirih rupak pikire. Kesangkatan teng parang pinarak kadhep dateng warang kaning para Wastra kuwi ana patih manggala yuda. Ing gawitasi andher mlabar kiswaning Prajya Blamu cumadhang marang pangandhaning Sang Kato. Sawetawis wengahing Sang Nata Prabu Jin Dam Darat ing mangki jeneng pangandika ingkang dereng gawiyosi wadhe. kang ngawlenggah ning tampar kancana sumorot prabanya kumelar hanget bagi kang samiwo sumewo tinan samudra pasang kang samyo trapsilo Mau inten ku yo bandaku yo donyaku. Eh, Patih. Manggala Yudha. Kawula nom. Wonten timbalan ingkang dawuh sinuwun, amiji dhateng abdi padha kuwi ing kepatosan. Mulyaning urip ingkang tak sandang ora kaya wektu iki. Sebab saka apa, Patih? Kaya ngene rasane wong dadi ratu. Sin embargo.